النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه عليك يا رسول الله عليك. Selamat datang kami haturkan kepada yang terhormat Habib Syekh Abdul Qadir Asgaf, Bapak Robi Subampo, kemudian Ibu Hajah Titi Soeharto, Bapak Dr. Insinyur Eko Sarjono Putra FM. Dan juga kami mohon kepada para pendukung acara pada malam hari ini, mewakili Kadin Solo, juga kami harapkan untuk bisa naik ke pentas, mewakili para pendukung acara di malam hari ini. Demikian juga dari perhakas, dimohon salah satu di antara perhakas ada yang mewakili. Kemudian kami persilakan juga dari perwakas KNPI Solo, LDII Nahdlatul Ulama. Kemudian juga dari High Jabar Norm Community, HMC, para muslimah yang berhijab. Kemudian mewakili juga dari HOHAB, ada yang mewakili untuk duduk di atas. Dan dari MAKIN, Majelis Agama Konghucu Indonesia, dimohon juga untuk naik ke pentas. Kemudian dari Jamuri dan dari PMS. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, acara ini sepenuhnya kami serahkan kepada Al-Karam Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf. Kepada beliau sepenuhnya acara ini kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita niatkan acara di malam hari ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan semua kesulitan kita, mengampuni semua dosa-dosa kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberi keselamatan bagi kita dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmah dan berkah di malam hari ini, kita semuanya mendapatkan rahmat dan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat semua bentuk bencana dan musibah yang ada, insya Allah hanya kenikmatan dan kenikmatan, dan dijadikan pula negeri kita ini aman dan nyaman. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, dan mengakhiri usia kita kelak dengan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah memberi kepada kita kemudahan agar kita dapat mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyya wa kulli niyatin salihah fi sirril Fatihah. Saya minta acara ini nanti santai, jangan terlalu anu, yang santai aja nanti selawat, cerita, selawat dan cerita. Bukan mauidhoh tapi cerita, insyaallah. Kebersamaan di malam hari ini insyaallah akan membawa kebersamaan kita dalam keberkahan, dan kebersamaan dalam kenikmatan, selalu dalam nikmat, selalu dalam bahagia dunia dan akhirat insyaallah. Diri dir dir dir tang duri wong sumilir ta ijo loyo loyo Oh, Sundane sing gawe gawe gawe gelengan ke ojo turu sore sore kene tak critani kanggo sepo mengko sore Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi salatan daimatan bi dawami mulkilahi ketungkur kono jaman amalan kantar kucing dikira kabar macan pengiti puter ser aku wong edan kurang puas lu ramalan wong ora waras dadi takonan kan ditakoni padha guyu cekakan jebul kang takon wis sebulan Allahumma sholli wa sallim ala Muharatinul mu'ayyan biduhuri Nabi Muhammad Yang yana'anul di Muhammad Dalikal qawlanu min Allah Cerita satu cerita, karena malam hari ini adalah malam solawat halal bihalal, wajar kalau kita menceritakan bagaimana pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu akhlak Rasulullah yang wajib kita tiru adalah bagaimana beliau ini selalu menebarkan kasih sayang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menebarkan rahmat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Salah satu daripada sekian akhlak Rasulullah, pada suatu hari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, mana seorang anak yang biasanya menyiapkan sandalku? Mana seorang anak kecil yang biasa menyiapkan air untuk wuduku? Waktu itu para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya anak kecil itu dalam keadaan sakit saat ini. Anak itu usianya kurang dari 10 tahun. Karena kecintaan anak itu terhadap Nabi Muhammad, setiap hari, setiap saat dia berusaha untuk menyiapkan sandal Rasulullah dan menyiapkan air untuk wudhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu sahabat tadi mengatakan, wahai Rasulullah, anak itu dalam keadaan sakit dan anak itu bukan termasuk anak dari orang muslim, bukan muslim, dia seorang anak Yahudi. Dia anak seorang Yahudi. Lalu apa jawab Rasulullah? Rasulullah mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, walau dia anak seorang Yahudi, tolong tunjukkan kepadaku di mana tempat tinggalnya dan aku akan menengoknya. Subhanallah. Seorang anak Yahudi berusia di bawah puluhan tahunnya, di bawah 10 tahun, sakit ditengok oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke rumah si anak Yahudi ini tadi, Rasulullah menanyakan kepada orang tuanya, mana anak kamu yang sakit? Di situ wahai Muhammad, dia ada di dalam kamar. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menuju kamarnya dengan izin orang tua. Setelah Rasulullah menengok dan melihat anak ini dalam keadaan sakit, Rasulullah melihat wajahnya dan Rasulullah tersenyum mengatakan, wahai anakku, ucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ucapkan kalimat Ashhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Niscaya engkau kelak akan bersama aku di surga Allah. Subhanallah, waktu itu si anak yang berbakti kepada orang tuanya, dia tidak langsung mengucap syahadat. Dia menengok wajah orang tuanya dahulu. Bagaimana reaksi orang tua? Memberi izin atau tidak? Karena saat itu orang tua memberi tidak memberi isyarat apapun, si anak itu tetap diam. Dan Rasulullah tidak memaksanya. Wahai anakku, aku cinta kepadamu. Aku sayang kepadamu. Aku ingin engkau bersamaku kelak di surga. Waktu itu, subhanallah, setelah anak itu melirik lagi kepada si orang tua, orang tua melihatnya dan orang tua memberi isyarat silakan. Setelah itu anak mengatakan, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Di saat itu Rasulullah tersenyum dan gembira bahwa saat ini beliau menyelamatkan salah satu umat Nabi Muhammad, salah satu hamba Allah di muka bumi ini untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Arti dan makna dari cerita ini saya bawa di malam hari ini, gunanya untuk apa? Wahai orang-orang yang mempunyai kedudukan, Nabi Muhammad manusia yang mempunyai kedudukan tertinggi di muka bumi ini, beliau masih menengok seseorang walaupun dia bukan muslim. Dia, beliau sallallahu alaihi wasallam masih memperhatikan makhluk-makhluk Allah dan menginginkan makhluk-makhluk Allah ini semua selamat dan makhluk-makhluk Allah ini semua berada di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hebatnya Nabi Muhammad. Makanya kita harap, wahai saudara-saudaraku yang hadir di saat ini, marilah kita saling menebarkan rahmat. Tengok saudara-saudara kita satu dengan yang lain, tebarkan kasih sayang. Siapa tahu kita nanti sama-sama di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Cerita pertama itu. Jadi mari, siapapun pemimpin, siapapun orang tingginya seperti apapun kedudukannya, kayanya seperti apapun, jangan lupa kepada yang bawah. Tengok kepada mereka, karena akhlak yang baik ini yang akan merubah bangsa, yang akan merubah kehidupan-kehidupan kita. Bukan dengan kekerasan kehidupan itu bisa berubah. Kehidupan yang berubah itu adalah kehidupan yang penuh dengan akhlak dan penuh dengan kedamaian. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua damai, kita semua indah, dan di malam ini adalah malam nikmat yang luar biasa. Kita bisa kumpul dengan saudara-saudara kita, kita bisa kumpul dengan seluruh warga, walaupun kita ada sebagian dari kita yang berbeda agama, tetapi kita duduk bersama dengan harapan semoga Allah menurunkan hidayah di malam hari ini, dan kita semuanya insyaAllah menjadi penghuni surganya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Damailah bangsaku, cintailah bangsaku, mari kita bangkit, tebarkan kasih sayang, tebarkan rahmat, karena kasih sayang dan rahmat ini yang akan menyelamatkan negeri dan bangsa ini. Mudah-mudahan Allah akan mengabulkan permintaan dan keinginan kita. Kita lanjut dengan selawat berikut. سلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين بنقطة التعيين يا غرامي صليت بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي سلام سلام سلام سلام Yeah.

عبده الله في سر وإعلان. فالصحابة خير الخلق خصهم رب العباد، رب العباد بجنة ورضوان. فمن أحبهم كان منزلة عند الإله وجمزاه بإحسان. يا طيبا يا طيبا يا دوا العجلان سكن لي والغوى نادانا والغوى نادانا والغوى نادانا. Thank you. Kami berserahkan untuk beliau untuk memberikan sambutan walau qalilan mudeng ora mudeng ora paham pokoke suci ngono. Baik, yang saya hormati para sepuh di sepuh, yang saya hormati Bapak Robi beserta keluarga dan Bapak Ibu yang berbahagia pada malam hari ini, dan Ibu Titik Suwarto yang kesempatan malam hari ini juga hadir. Pertama mohon maaf tadi karena harus buka Solo Kadek Vision yang tadi ada kegiatan yang harus saya hadiri. Selamat malam, dan pada kesempatan yang baik ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Habib yang telah berkenan memimpin kembali untuk solawatan karena Solo sudah sebagai kota Sulawat, tentunya warga Solo dalam hal membangun lima budaya ini sudah mulai nampak. Budaya hidup gotong royong, membangun budaya memiliki, membangun budaya merawat, membangun budaya menjaga, dan membangun budaya mengamankan kota Solo dan isinya. Ini tanggung jawab kita bersama, dan kemarin kami sudah sampaikan pada Habib, Habib, Solo dijadikan kota Sulawat tentunya akan lebih membudayakan apa yang ingin kita capai bersama. Nah, untuk itu ada kesempatan yang baik ini, tentunya kami mohon pada Habib bahwa Solo kemarin ada peristiwa yang luar biasa. Nah, nanti didoakan supaya besok bisa segera selesai. Besok artinya tahun-tahun ke depan itu sudah tidak ada persoalan perusahaan lagi. Nah, untuk itu dengan selawatan pada malam hari ini yang kemarin terjadi hari Senin, tentunya akan kita selesaikan bersama-sama dengan musyawarah mufakat untuk kepentingan membangun lima budaya di kota Solo yang kita cintai. Saya kira demikian. Terima kasih. Waktu saya kembalikan pada Habib untuk melanjutkan. Matur nuwun. Sampeyan ya tetap sudah. Alhamdulillah. Senin kemarin acara ono apa aku kira mudeng. Saya paling seneng itu orang nonton berita. Dan paling penak itu di menungso orang jadi repote wong hijau. Jadi menungso ki gawe menungso, jadilah manusia yang selalu membuat orang lain itu nyaman dengan adanya kita. Jangan manusia membuat orang lain mumet gara-gara awake dhewe, aja. Islam itu adalah agama yang damai. Islam itu agama kasih sayang. Islam itu adalah agama kasih. Jadi jangan sampai ada umat Islam dimanapun, saya berharap ojo gawe geger dunia. Islam itu apa? Damai. Ketemu sempat, dosa ketemu wedus. Assalamualaikum. Kalau salah, Om Rasulullah yang ngajar. Afsus salam, hei umatku, kata Rasulullah. Wahai umatku, kemanapun kamu berada, sampaikan salam kepada yang kenal maupun yang tidak kenal. Ngono Rasulullah. Lagak saiki perengat-perengat. Solo tidak boleh merengut, kudu tersenyum. Yang manis pilih yang berkumis. Loh, ya gitu loh, Solo ini sudah bagus, terus kita tingkatkan, tambah bagus. Kita tidak perlu ada geger-geger. Sewaktu ada sesuatu yang kurang cocok di hati kita, kita datangi. Siapa kira-kira, oh wih, perlu itu kok gede Pak Wali, datang. Datang siap dan pasti ditemani orang, mungkin orang nanti orang lapor aku. Tak pasang hitam, ayo jenggot, peraku misbah. Tidak mungkin, namanya wali kota itu berarti yang ngayomi kota. Jadi apa yang keinginan masyarakat, insya Allah semuanya akan dipenuhi semenjak itu betul-betul mengurut aturan-aturan negara dan aturan agama. Bukan deh, aja terus karena PDW. Karena murid karena PDW ini bukan kono buai jenan, gandum mau kaya tarzan itu. Aja kaya ngono, Solo damai, Solo penuh dengan senyum. Agar ketemu ada orang luar kota datang, assalamualaikum. Senyum masalah. Solo itu luar biasa. Mau Pak Robi mau lugu, senyum-senyum terus. Bila senyum-senyum terus, nyenangin tenang. Bila orang senyum itu enak. Orang bayar gratis. Orang ngetak sehat. Sehat. Orang mungkin mumet wong senyum. Anda lihat orang-orang yang mumet, pasti orang tersenyum belas. Termasuk recoa gelajang. Kui mumet, orang pernah guyu. Umat. Tadi nek jenengan termasuk ngono ya silakan jejero sisa nang kono ngene terus bae. Lah yo nek jadi menungso berarti harus beda, tampil beda ngono lho. Solo harus sip. Solo kita milik kita bersama, bukan milik wali dan bukan milik pemerintah. Solo adalah milik bangsa dan milik masyarakat Surakarta. Ayo kita ciptakan suasana yang kondusif di Solo ini. Kerjasama yang baik, saling silaturahmi, saling menyapa satu dengan yang lain. Jangan kita ribut masalah apa pendapat ini, pendapat itu, agama ini, agama itu. Itu urusan-urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Tetapi urusan untuk membangun negara dan membangun kota, ayo kita bersama-sama gotong royong. Ini Nggih, ngoten nggih. Asik. Lanjut selawat teh pamer. Wis mati kok. Wis nek subuh-subuh yo begitu iki piye panitane piye? Mereka tenang, suwi tanane tenang. Sing duwe negara piye? Jejeri rada deg-degan nek ngene kono. Para kiai iki tokoh-tokoh masyarakat yo. Jadi Pak Robi tidak orang tu orang, dia kan bolot dia, bisa akan jadi berapa? Alhamdulillah ada juga di sini Mbak Titi dan rombongan putra-putra daripada Mbak Tutut juga ada. Masya Allah di sini kita tidak bisa sebutkan satu tokoh-tokoh, semuanya luar biasa kumpul di tempat ini. Tidak mengurangi rasa hormat kami, semua terima kasih dan sangat terima kasih. Nah, saya yakin semuanya adalah orang baik, tidak ada yang tidak baik di tempat ini. Karena kumpul ini adalah perkumpulan yang baik. Setiap perkumpulan yang baik pasti dihadiri oleh orang-orang yang baik. Tidak mungkin ada perkumpulan yang baik dihadiri sama orang yang tidak baik. Walaupun copet yang ada di tempat ini, dia adalah copet terbaik di dunia ini. Saya copet dalam pengajian kan copet terbaik. Copet kalau ngurung-ngurung kejam ceramah. Copet kalau mendem. Kenapa copet kalau sholat, kalau ngincer HP ini. Ya hati-hati, maksud saya hati-hati dengan copet barang ya HP-HP itu disimpan yang bagus. Ya. Cerita yang kedua, Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau selalu sewaktu beliau akan pergi ke masjid, beliau selalu dilempari saat itu oleh seorang wanita Yahudiyah dari atas rumah beliau. Rumah seorang wanita ini melempar kotoran-kotoran kepada tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat di kain beliau ada kotoran, beliau tidak marah dengan yang melempar. Tetapi beliau masuk ke masjid dan beliau membersihkan kain yang kotor tersebut dengan senyum dan dengan merasakan, ya Allah, alhamdulillah, terima kasih Engkau telah memudahkan kami. Engkau telah memberi kepada kami kesabaran dalam menjalankan tugas seperti ini. Besok lewat lagi, dilempar lagi, Rasulullah dengan senang hati dibersihkan. Sampai berapa hari, tahu-tahu lemparan itu berhenti. Rasul tanya, ya bulan, orang yang biasa ngelempar ini mana kok tidak ngelempar hari ini? Mana bilang kan jenar itu? Katanya, oh ya Rasulullah, dia dalam keadaan sakit. Ayo kita tengok. Bayangkan, seorang wanita sudah tua dan dia Yahudi, bukan beragama Islam, melempar setiap saat Rasulullah dilempari kotoran, dan saat itu Rasul tidak dapat lemparan dari seorang wanita tersebut. Rasulullah menanyakan, mana yang melempar kami ini? Sakit, kata Rasulullah, ayo kita tengok. Itulah pemimpin. Datang Rasulullah ke rumah seorang ibu yang tadi merasa salah. Dia takut melihat wajah Nabi Muhammad, takut bakal dibalas oleh Rasulullah. Dia takut mungkin dia akan dicaci atau akan dipukul oleh Nabi Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad mengatakan, wahai ibu, jangan khawatir, aku Muhammad Rasulullah. Aku datang di tempat ini ingin mendoakan engkau agar engkau diberi kesehatan dan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi saat itu? Si ibu ini menangis dan mengatakan kepada seluruh yang ada di rumahnya, ayo kita kumpul-kumpul. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Karena akhlak seperti itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita yang tadinya benci dengan Rasulullah menjadi wanita yang sangat cinta dengan Rasulullah. Ini yang harus kita tiru. Di sini arti dari cerita ini, apa yang dibalas Rasulullah? Wahai umat Islam, wahai umat Nabi Muhammad, kalian tahu bahwa Rasulullah seperti itu. Rasulullah tidak membalas istilahnya kotoran-kotoran tadi dengan lemparan kotoran pula. Tetapi Rasulullah membalas cacian dan kotoran tadi dengan akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang mulia timbullah satu kehidupan yang damai. Timbullah satu hasil yang luar biasa. Hingga seorang ibu tadi memeluk dengan agama Islam. Ini yang kita harap. Jadi mari kita tidak saling mencaci. Kalau kita dicaci jangan balas mencaci. Kalau kita dikotori jangan balas dengan kotoran. Mungkin orang itu lagi mungkin ada masalah kepada kita. Mungkin kita yang salah. Mungkin dia yang benar. kita maafkan dia, kita datangi dia, kita ucapkan kepadanya, wahai fulan, mungkin aku ada kekurangan denganmu, oh aku minta maaf atas kesalahan dan kekuranganku. Insyaallah dengan ucapan seperti itu, saya yakin Indonesia damai dan Indonesia pasti akan aman, terutama Surakarta. Itu adab-adab seperti ini kurang di masyarakat kita. Insyaallah kita akan damai dengan akhlak dan adab dua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi yang kita ceritakan. Kita mari lanjut dengan pembacaan selawat berikutnya. Insyaallah nanti sampai jam 10 lebih seperempat. Jam Mekah, lalu jam Mekah jam inilah kira-kira jam 10:30 11 sampai pagi. Insyaallah ini jadi kan enak turu. Orang kiai, orang habib ini cara-cara begitu. Besok masalah subuh turun lah. Ini kira kerja kan? Kerja kalau ngantuk, makanya ojo kongen bim di pengajian siap. Memang saya kalau pengajian tidak pernah mau terlalu malam. Maksimal itu jam 11. Terus maksimal wong urip. Dari mulai ngadi subuh, diwi-diwi karena mulai oh ngadi subuh, ada masalah sendiri-sendiri. Insyaallah kita lanjut dengan bersama. كل القلوب كل القلوب إلى الحبيب يتميل كل القلوب إلى الحبيب يتميل ومعي بذلك شاهد شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل هذا رسول الله هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين المجد يا رسول نظرا سيدي يا أبا الزهراء رسول الله Oh, يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله يا حبيب الله يا مرام السول الله يا يا Cerita yang terakhir, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi di satu saat ada seorang badui datang ke tempat Rasul di masjid Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman itu masjid Rasulullah itu belum ada apa namanya nek saiki iki marmer, tegel, napa karpet, mboten enten. Enteni lemah, masjid masih dari tanah pasir. Di situ Rasulullah lagi duduk dengan para sahabat cerita-cerita, ada datang satu seorang badui. Orang badui ini orang yang belum tahu agama dengan sebenarnya, tapi dia sudah memeluk Islam. Waktu itu tengah-tengah Rasulullah cerita, tahu-tahu si badui ini berdiri menghadap ke belakang dan membuka sarungnya langsung nunjuk. Cara dengan semakin itu mulia, semakin itu al kencing. Baru digulir. Nah, waktu itu kencing tengah-tengah kencing di masjid Rasulullah, kencing dan di situ Rasulullah masih duduk agak sedikit ke sana ya, bukan di depan Rasulullah langsung tidak, agak sedikit minggir tapi di masjid. Waktu itu Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab melihat ada satu orang ini kencing di masjid Rasulullah, langsung emosi. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk nyamplek wong itu. Kurang ajar masjid Kanjeng Nabi juju. Kata Rasulullah, ben ditutupi kuwi. Nek saiki mbok larang padha wae wis kebaca to ben. Nah gitu. Kalau kamu ngelarang sakniki nek mbok larang langsung wae Umar, kuwi wong wis kebaca to. Jadi sebatu terkit masjid ini. Jadi nengno sing bayi nganti rampung. Nek mbok kageti malah loro. Ini lho akhlake Kanjeng Nabi. Luar biasa. Rampung lumong sorat dia salah. Duduk lagi bersama Rasulullah. Nah, dikatakan ini cak bagus. Masya Allah. Ini mau kok buyuk ke buriku. Ini terus biye. Lho kenapa Kanjeng Nabi? Apa tidak boleh? Ya, orang muda kan? Orang kadang kalau tidak tahu itu kan bebas. Orang yang sudah tahu ngeyel lah, mesti dikampung. Orang muda. Waktu itu saya tidak tahu ya Rasulullah kalau ini masjid. Ini masjid tidak boleh untuk kamu kencing di situ. Ini tempat yang suci, tempat yang bersih. Kata dia, dulu ini Yesus dagel dengar Kanjeng Nabi. Wahai Rasulullah, ya tak kira ini orang masjid, masjid masuk orang naik karpet. Lah lemah, tak pikir lemah, biasa apa itu, ini yang nguyuh, yang lemah. Jadi tak kira kau nabi lemah orang masjid, jadi ya tahu nyuwi lah biasa. Nyuwi Rasulullah tersebut. Dari cerita ini kita ambil apa makna daripada cerita Rasulullah SAW ini. Kita kalau melihat sesuatu kesalahan atau kemaksiatan di sekitar kita, ya jangan langsung kita emosi. Kita lihat dulu siapa mereka yang bermaksiat. Oh, dari cicak tekah. Jangan langsung buat kaget. Kebetulan. Cinta ini, nek wis rambung, ya, kita beri campak. Aku pikir di sini, kalau aku. Nek iso, aku mau coba yang dulu. Kami rambung. Ucapan akhlak yang seperti ini bisa mengendas semua kemiskinan, mengendas semua kemaksiatan, mengendas semua permasalahan. Cuma ucapan ngono-ngono. Misalnya, enak DPR-DPR sing ora cetha, misalnya. Parah nih. Dan sus kebacot ngono kok terus arep mbok pisuhi terus aja. Mas DPR. Ku ampun bocos kok. Cukup sing ora cetha lho nek sing ngene cetha kabeh. Sing ora cetha ki apa maksud e? Sing ora goib, sing goib lho. Sing goib, goib. Oh DPR dhewe kabeh. Semua ini di Indonesia semua apik ora nek sing elek. Dari pimpinan atas sampai ke RT RW kabeh wong apik. Sing elek iki sapa setan kok. Manusia semua itu baik. Seandainya waktu dia bermaksiat, anggapan kaya wong nguyuh kuwi mah. Lah wis rampung maksiate wis rampung to. Ojo. Ojo ngene kaya bersih. Jauh di kota besar, macam bayu mulu, mesti mulu. Lanek geladak mukul, bayu ngopo. Hancur kok, hal-hal. Tak kau bangun dewe, buat hancur ke dewe, kita terus maksudmu piye. Mari kita hentikan semua bentuk kemaksiatan yang ada di kota Solo ini dengan akhlakul karimah. Aja nyalah kesehe. Mungkin wong anak TK iki misalnya membawa sesuatu yang tidak tepat, langsung dipuisui. Yo ora iso anak TK iki dirangkul. Dijak sik nang omah, kowe tak duwi dolananku, aku duwi game. Ajak main sik ngono-ngono kandhani, kowe iki mau ora pas sing kaya ngono. Ngono lho Cak Bagus. Udeng ya. Dari mudeng kan ngono ra penak. Dadi Solo iki aman, negeri kita yo nyaman. Pemerintah yo enteng, polisi ini yo enteng, TNI ini yo enteng. Polisi ki ora mumet. Mendina mulih golek wong rusak. Lah nek ora nek wong sing rusak, arep golek opo? Rumo nek pengajian polisi-polisi niku. Apa ora sing ngene? Perlu pengajian. Sebab apa? Ndak ada orang rusak di Solo ini. Sing rusak sapa setan? Menungso nek ora nek sing rusak, yakin saya yakin tidak ada. Dan yang terbiang mendepiku derek kan tadi. Dan nono pelak madem jadi, mosok madem terus, pelak mati lambung. Dan terus bibi mosok wang madem di tengket ini. Dan wang madem ini malah justru kue kita penak dengan anak wang sing madem. Kudeng. Dan anak wang madem kue kita wang api. Dan orang anak wang madem kue kita api. Orang mungkin. Jadi alhamdulillah Gusti, masya Allah, aku kok kita dari wang api sebab anak wang elek. Lu ngono bae. Jadi jangan mati saja ini orang yang hebat. Sana wang terlalu urung tentu. Sapa ngerti saiki ketoke kowe kaya wong api jenggoten udeng kaya ngene nganggo tungket. Sapa ngerti akhire kowe naudzubillah min dalik ora api. Sing kira-kira wong sing mendem-mendem ning perapatan-perapatan niku mungkin dadi wong gedhi-gedhi, dadi wali-wali kota Sanatan. Ya, hati-hati aja sok ngelek-ngelek wong liya, elek-elek awak. Jangan salahkan penyiar, salahkan TV Anda. Wah, iki gaya sithik lah mubalek lah gaya itu toh. Kan saya ini juga kadang nek delok sing kuwat-kuwat aku pengin dadi kuwat. Contone nek alun-alun kono al-al-al-kit itu tiap hari mumet saya delok wong. Lanang wedok sepede. Sing wedok nang kene sing lanang udan-udan tempat suku sepuh kekasihku. Alun-alun kono kuwi lho. Kok sing duwe sapa ora mudeng. Jelas-jelas gini, lah wong edan-edan kaya ngono kok dikasih fasilitas. Tapi jelalah aku lewat, alhamdulillah aku rodok waras di gangkong kuwi. Kan lumayan loh. Paling tidak, lah terakhir aku kepingin dadi kaya ngono neh wis ora iso. Lah ngene lho masalahnya. Ya, saya minta kalau memang ada Pak Rudi atau siapa, itu tempat itu masya Allah sangat mengganggu masyarakat yang ada di sana. Saya yakin Solo ini gini, super rapi. Saya tidak ingin ada orang yang mengatakan Solo itu jelek. Dikatakan Solo kota teroris apa sih ngomong? Ngomong lah wong kurang kerjaan. Engko yo ngene api-api lho, ora disuguhi yo melu teko sak mene angkae. Lha luar biasa engko yo ngene kok teroris ya akal mujud. Kok yo ora cetok nyalah-nyalahke wong Solo. Awas kowe nyalahke wong Solo. Solo iki wong api-api kabeh sapri kabeh. Kowe lha bibi sok jejer Pak Rudi barang Pak Rofi, Pak. Kan api to iki. Di satu hal yang luar biasa. Ini kedamaian di kota Solo. Orang mbok tonton sing kaya ngene. Sing mbok tonton wong 5, wong 6 sing muamuan terus kuwi. Hati-hati. Solo harus kita ciptakan suasana yang kondusif terus seumur hidup. Wali kotane sapa wae terserah, sing penting tetap kita harus ciptakan bahwa kota Solo adalah kota contoh bagi seluruh kota-kota yang ada di negeri yang kita cintai ini. Ya, pesan terakhir. Di akhir-akhir ini nanti suhu politik ini memanas. Saya minta semuanya pemilihan-pemilihan apa wae, lurah, RT, RW, wali kota, bupati, apa presiden, DPR, jangan do ribut. Itu pemilihan sementara. Sing kowe iki ribut kira-kira aku iki kok mlebu neraka apa surga iki ribut kok. Tapi kalau urusan pemilihan milih sapa sing kowe cocok coblosen wis ngono bae. Ora usah bingung, aja geger, buat apa geger gara-gara permasalahan-permasalahan sesaat. cukup bangsaku yang kucintai. Jangan kita ini keker saling menyalahkan. Dan saya pesan juga kepada orang-orang yang berpolitik, kalau kampanye, jadikan kampanye yang damai. Jangan kampanye yang membuat rusaknya umat. Kampanye yang rusak umat ya apa? Di antaranya orang nyindir, sing kesindir ya pelaku ngono wae. Aja gawe rusak umat, misalnya dangdutan rok sak cekak-cekake ngono, sing nonton cah cilik-cilik ngarep dhewe karo intip-intip. Tidak rusak itu. Itu tidak membangun bangsa, itu merusak bangsa. Lah bagaimana caranya kampanye yang baik, Habib? Ya ngundang Habib saya. Orang-orang ngundang Habib saya, pokoknya yang penting dibuat yang bermanfaat. Boleh kampanye, boleh, tidak ada yang. Di negeri ini dikasih kebebasan, tapi ojo kebablasan. Menodok baik. Bebas kabeh, tapi ojo kebablasan. Wis bebas malah ngomong sak karepe dhewe, wis sak karepe dhewe. Enek gambare pemimpin sing ora dicocoki diobong. Arep apa? Mbok obong-obongan lambemu. Ora iki lambeku kok ngene ngono bae, sing salah iki bae. Lah kenapa pemimpin mbok pilih dhewe terus mbok obong dhewe? Karep stres. Jadi hati-hati. Akhlak Rasulullah 3 tadi di bawah. Wahai masyarakat Surakarta, Solo Raya. Kami atas nama pribadi saya dan atas nama pemerintahan pula dan atas nama panitia di malam hari ini, terutama Bapak Robi dan Ibu Titi Suharno dan keluarga-keluarga besar daripada Bapak Robi dan seluruhnya tadi yang disebutkan satu persatu saya tidak hafal, dan alhamdulillah Rais panitia juga ada di sini. Alhamdulillah semua mengucap minal aidin al faizin. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan iman dan ketakwaan kita. Dan semoga Allah menguatkan uhuwah-uhuwah kita. Dan kita masih di bulan Agustus ini. Kita doakan pula arwah para pahlawan-pahlawan bangsa kita. Semoga mereka di alam-alam barzakh mereka senang dan gembira. Berkat doa para kaum muslimin muslimat yang hadir di saat ini. Doa orang-orang yang hadir di saat ini pula. Mereka merasa gembira dan saat ini kita bertekad dan niat untuk meneruskan perjuangan-perjuangan mereka. Mudah-mudahan apa yang telah mereka amalkan diterima semua amal kebaikannya. Seandainya mereka mempunyai kesalahan dan kekurangan, Allah Maha Pengasih dan Maha Pengampun pasti akan mengasihinya dan mengampuninya dan akan memasukkannya mereka semua di dalam surganya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anak keturunan dari pahlawan-pahlawan bangsa kita dapat meneruskan apa yang telah diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan sebelum kita. Mudah-mudahan kita bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang bermoral, bangsa yang selalu cinta terhadap bangsanya, bangsa yang selalu memikirkan bangsanya, bangsa yang bersatu untuk bangsanya, bangsa yang selalu bangkit untuk kemenangan dan kemerdekaan bangsanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga semua pemimpin-pemimpin bangsa kita dari pusat hingga daerah dan mereka bisa menjalankan amanat-amanatnya dengan baik. Semoga Allah selalu mengumpulkan kita kebersamaan ini bukan hanya untuk di malam hari ini. Mudah-mudahan kebersamaan ini bisa menyebar ke seluruh negeri yang kita cintai ini. Solo insya Allah sebagai contoh bagi tempat-tempat yang lain untuk kita bersama dan bekerja sama untuk membangkitkan semangat kemerdekaan bangsa ini, semangat untuk kita berjuang untuk bangsa dan negara yang kita cintai ini. Mari kita hidupkan terus kecintaan-kecintaan hati ini kepada negeri dan bangsa ini. Di akhir-akhir zaman ini banyak orang-orang sudah lupa. Kalau saya lihat 17 Agustus kemarin, sedikit manusia-manusia yang gembira dengan kemerdekaan bangsa ini. Padahal kita ini bangsa Indonesia, bangsa yang dimerdekakan oleh Allah. Gembiralah kita. Bagaimana kegembiraan-kegembiraan dahulu kita rasakan. Sekarang rasa gembira itu sirna dan hilang. Karena kita hanya saling menyalahkan, bukan saling menyintai. Karena kita saling menuduh, bukan kita saling untuk kita kumpul bersama. Kita hanya menyalahkan yang lain, kita merasa diri kita lebih baik dari yang lain. Ayo bangsaku, mari kita bangkit, mari kita senangkan diri kita ini untuk menyambut ke depan bangsa yang akan berhasil insya Allah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Seandainya ada permasalahan-permasalahan di negeri ini, berkat majelis ini Allah akan mengangkat semua permasalahan, terutama permasalahan ekonomi,

Kita doakan sesepuh-sesepuh kita, terutama keraton kita, semoga rukun. Insyaallah. Saya malu kalau saya menjadi warga Solo duwe ratu, ratune ora rukun. Ayo saya berdoa dan saya doakan insyaallah rukun. Rukun itu enak. Bagaimana supaya bisa rukun? Salah satu kudu ngalah. Wis itu aja kuncinya. Rukun yang tidak mau ngalah tetap tidak ada ramah kerukunan. Kalau rukun itu ceket begini, dan insyaallah saya yakin keraton Solo ini keraton hebat. Dengan kerukunan insyaallah, dengan malam ini kita doakan semoga mereka rukun bisirril Fatihah. Dan kita juga berterima kasih saya dengan rekan-rekan kita kucing dan makin serta huhab. Lihat panitia-panitia tadi, saya rumongso saya ada di Beijing. Terus terang saya pernah ke Beijing dan saya pernah ke Hong Kong, saya pernah ke Taiwan. Saya bersama mereka-mereka di sana luar biasa. Jadi sebetulnya kita ini semuanya baik. Yang tidak baik ini meripati dewi-dewi. Jadi alhamdulillah di sini saya berterima kasih karena mereka juga bersama dan bersatu dengan kita sebagai pengurus dan panitia. Sekali lagi terima kasih dan selamat untuk seluruhnya yang hadir. Kita tutup nanti mahalul qiyam. Setelah mahalul qiyam kita akan melantunkan lagu Indonesia Raya. صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله فتنزل عرش طرفاً واستبشاراً وازداد الكرسي هيبةً ووقاراً وامتلأت السماوات أنواراً وجدت الملائكة تهليلاً وتمجيداً واستغفاراً سبحان الله الحمد لله لا إله إلا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله لما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيبة صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب صلوات الله عليك الله يا نبي hati-hati HP dan barang bawaan hilang hati-hati bismillah عليك يا حبيب عليك صلوات الله أشرق الكون علينا بعد قدمه البدور مثل حسن ما رأينا مانو يا وجه السرور يا الله يا نبي سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح سلام عليك يا رسول سلام عليك بعيني يا مؤيد يا مؤجل يا إمام قلبي بلدين والله يا نبي Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdilana biha jami'al haja wa tutahhiruna biha an jami'is sayi'at wa tarfa'una biha inda qalat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina waghfir lana wal walidina wal masayikhina wal asatidina wal man 'allamana wa ahsana ilaina wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana hayyi' lana min amrika rahma wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma ya Allah ij'al auladana wa dhurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair. Allahumma ij'al auladana wa dhurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahlil qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma ighfir lana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma arzuqna husnal khatimah wa sallimna min su'il khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Kita tidak lupa mengucap banyak-banyak terima kasih pula kepada Bapak Robi yang memperakarsai acara ini dan seluruh panitia. Dan kita akhiri, mari kita doa dulu sedikit untuk saudara-saudara kita yang lagi sakit, terutama Akhina Junaid bin Hasan bin Husain al-Sigaf yang lagi sakit, Hababah Radiyah binti Ali bin Syahab, Hababah Aguan binti Muhammad al-Idrus, dan siapapun yang lagi sakit dari keluarga-keluarga kita, semoga Allah memberi kesehatan dan kesembuhan sempurna bisirril Fatihah. Mari kita sama-sama melantunkan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka. Insyaallah acara demi acara telah selesai. Di tempat kami insyaallah di Semanggi Kidul, acara malam Kamis rutinan dimulai tanggal 4 September besok. Insyaallah. Walafu, saya minta maaf yang sebesar-besarnya seandainya ada kekurangan dan kesalahan saya dan kurang adab saya kepada romo-romo kiai, kepada tokoh-tokoh masyarakat, dan kepada seluruh kaum muslimin, muslimat, dan hadirin, hadirat semuanya. Walafu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, hadirat, rahimakumullah. Dengan demikian maka berakhir sudah acara Salawat Akbar dan Halabi Halal Masyarakat Seluruh Raya. Dan kepada Bapak dan Ibu, kami ingatkan kembali untuk tidak tergesa-gesa, berdesakan di pintu sebelah timur dan juga ada di sebelah barat untuk tamu VIP. Bapak dan Ibu, jangan berdesak-desak untuk kembali pulang. Atas nama penyelenggara pada malam hari ini, Ahbabul Mustafa, Sosialita Solo, Himpunan Booking Solo Indonesia, yang didukung oleh Kadin Solo, Perhakas, Perwagas, KNPI Solo, LDII, Nahdlatul Ulama, HMC, Wuhab, Makin, Jamuri, dan PNS, sekali lagi mengaturkan ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Semoga malam ini bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.